serahkan hidupku hanya untuk menemani kamu. Engkau bagaikan bintang yang terang, selalu menemaniku sayang. Degup jantung ini pun berpacu, ingin segera bertemu kamu. Dan kamu makhluk Tuhan yang baik, tak pernah menyakiti aku. Dengar aku.